Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah ta'ala pertemuan kita kali ini. Pembahasan kitab Udrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang baru dari kitab Udrul Bahiyyah, yaitu bab Hadil Qadf. Nah, bab tentang hukuman orang yang menuduh perempuan baik-baik dengan berzina. Baik. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi bab had al-qadhf. Bab had al-qadhf. Naam, al-qadhf secara bahasa yaitu ar-ramy bil hijarah. Seseorang melempar dengan batu. Naam. Dan dalam syariat di sini yaitu melempar di sini itu menuduh. Menuduh wanita yang baik-baik bahwa wanita itu telah melakukan zina. Naam. Al-qadhf secara syariat yaitu ar-rami biz-zina. Seseorang yang menuduh dengan tuduhan az-zina. Naam. Ini al-qadhf. Dan menuduh zina di sini, nah, baik seseorang menuduh seseorang wanita muslimah yang berzina atau melakukan hubungan sesama jenis. Nah, dan mereka yang menuduh, hukum al-qadhf di sini fahuwa haram sebagaimana dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma' para ulama. Dan para ulama menyebutkan bahwa ini termasuk min kabair dunub, dari dosa besar. Seseorang yang menuduh wanita muslimah ini termasuk dari dosa besar. Nah, kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah, karena ini termasuk dari tuduhan tanpa bukti. Nah, dan mereka yang menuduh hukumannya akan mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum 'adzabun 'adzim." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilat." Dan orang-orang yang sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang lengah di sini yaitu yang terperihara dari perbuatan keji. Nah, al-mu'minat dan perempuan-perempuan yang beriman, lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka akan mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan siksa yang besar. Naam. Tayib. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jalda." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat," dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik yang ini telah melakukan zina, "thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada," dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, "fajliduhum 80 jalda," maka deralah mereka 80 kali cambukan. Nah, ini dalil menunjukkan tentang pengharaman menuduh wanita muslimah telah melakukan zina. Nah, kalau dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka orang yang menuduh didera, dicambuk dengan 80 kali cambukan. Nah, kita baca ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, man rama ghairahu bizina fa aujaba alaihi hadd al-qadf 80 jaldah. Man rama, barang siapa yang menuduh ghairahu minaz zina, menuduh orang lain, selainnya orang lain telah melakukan zina, fa aujaba alaihi haddul qadf, maka wajib ditegakkan kepadanya hukuman haddul qadf, yaitu hukuman tuduhan 80 jaldah, dengan dicambuk 80 kali. Nah, dalilnya sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum 80 jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang muslimah, wanita-wanita baik telah melakukan zina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum 80 jaldah, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Nah, karena kehormatan seorang wanita itu dijaga, sehingga seseorang jangan sembarangan menuduh seseorang berzina kalau dia tidak mempunyai saksi, atau menuduh seseorang yang telah melakukan hubungan sejenis kalau dia tidak mempunyai saksi. Nah, karena apabila dia tidak mempunyai saksi, nah, maka dia akan dicambuk dengan hukuman hadul qadaf. Nah, dengan mengatakan dari lafad al-qadaf seperti ya zani, wahai orang yang berzina, atau antizani, atau engkau yang berzina, atau dengan lafad-lafad wahai yang telah melakukan kekejian, atau yang telah melakukan amalan kaum Lut, atau lafad-lafad yang lainnya dari lafad yang dimana menuduh tuduhan berzina, nah, maka diminta 4 orang saksi. Nah, diminta 4 orang saksi. Nah, طيب قال الإمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه ويثبت بذلك بإقراره مرة أو شهادة عدلين فإذا لم يتب لم تقبل شهادته ويثبت بذلك بإقراره. نعم ويثبت ذلك. Dan penetapan di sini, orang yang menuduh dia ikrar, mengakui bahwa dia telah menuduh. Ketika ditanyakan apakah engkau telah menuduh si fulanah telah melakukan zina, kemudian apabila dia telah mengakui dengan mengatakan na'am, maka ke tingkat yang selanjutnya dibawa ke pengadilan untuk diproses untuk lebih lanjut, diminta 4 orang saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka didera. Nah, ini yasbutu bidzalika biqrarihi, bahwa penetapan di sini orang yang menuduh bisa dia mengaku walaupun 1 kali. Au syahadati adlain. Imam Syaukani mengatakan atau 2 orang saksi. Yakni orang yang dituduh karena dia termasuk orang yang dirugikan, Ketika si penuduh di sini tidak mengakui, maka orang yang dituduh dia mendatangkan dua orang saksi yang menunjukkan bahwa si fulan telah menuduh. Nah, sebagaimana ucapan Syokar di sini, au syahadati adlain. Nah, sehingga dalam permasalahan ini bahwa syarat dari ditegakkannya hadul qadf ini apabila orang yang dituduh itu meminta, meminta agar orang yang menuduh di sini dihukum hukuman cambuk kalau dia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Nah, kalau sudah didatangkan empat orang saksi, maka dia tidak dikatakan al-qadhif, orang yang menuduh, karena dia telah mendatangkan empat orang saksi. Nah, sehingga apabila menuduh kemudian mendatangkan empat orang saksi, maka orang yang dituduh tadi ditegakkan had az-zina, sebagaimana pembahasan yang sebelumnya kita bahas pada pembahasan hadz-zani. Nah, hukuman bagi seseorang yang berzina. Nah, dan kalian murojaah kembali pembahasan dari hadz-zani, hukuman bagi mereka yang melakukan zina. Naam. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, fa idza lam yatub lam tuqbal syahadatu. Apabila tidak bertaubat, maka dia tidak diterima persaksiannya selamanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan janganlah kamu sekali-kali menerima persaksian mereka selamanya kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya setelah ayat ini menunjukkan tentang apabila bertaubat maka diterima taubatnya mereka dan juga diterima persaksiannya apabila sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, fa in jaa'a ba'da al-qadf bi arba'ati syuhudin saqata anhu al-hadd. Apabila orang yang menuduh setelah dia menuduh mendatangkan empat orang saksi, maka gugurlah dari hukuman hadul qadaf tadi. Kenapa? Karena dia telah mendatangkan empat orang saksi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang menuduh wanita muslimah harus mendatangkan empat orang saksi bahwa si fulana telah berzina. Naam. Wa kadzalika idza aqarra al-maghdhub bizina. Dan begitu juga gugurlah hadul qadf apabila orang yang dituduh tadi dia mengakui. Naam. Itu ketika orang yang dituduh dia ditanya apakah engkau betul telah melakukan zina, ketika dia mengakui na'am, maka saqata, gugurlah dari hukuman hadul qadaf tadi. Wallahu ta'ala alam. Taib, apabila kaitan tuduhan itu suami istri, yakni si suami menuduh istrinya telah berzina. Nah, apabila si suami menuduh istrinya berzina, maka harus mendatangkan empat orang saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka si suami tadi tetap mengakui bahwa si istrinya telah melakukan zina dan si istrinya tadi dia mengingkari, maka di sana dilakukan al-li'an. Nah, pembahasan al-li'an telah kita pelajari pada pembahasan kitabu nikah. Di pembahasan kitabu nikah bisa di murojaah kembali pada pembahasan babu al-li'an. Baik, wallahu taala alam. Naktifi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.